Seorang sahabat saya pernah bercerita ketika dia dulu hancur bangkrut usahanya setelah menanggung utang 4 miliar. Sebabnya apa? Tentu tahu, dulu bisnisnya dimulai dengan riba, dengan menumpuk utang di bank, akhirnya Allah hancurkan semuanya. Dalam kondisi sudah tidak punya apa-apa, seorang kawannya bertanya, "Engkau punya uang berapa?" "Uangku tinggal 1,5 juta. "Lebih baik semua uang itu kau sedekahkan, niatkan karena Allah. Kalau sudah, engkau pulanglah ke rumahmu, bertemu dengan ibumu, minta didoakan, dan minta maaf atas semua kesalahanmu di masa lalu." Sahabat saya itu langsung memilih pulang, menyedekahkan uangnya 1,5 juta itu, dan dia pulang ke kotanya di Jawa Barat, bertemu dengan ibundanya yang sudah lama dia tidak temui. Dan dia bilang sama ibunda, "Bu, izinkan hari ini saya mencuci kaki ibu. Saya minta doa dari ibu ketika kondisi saya sudah hancur seperti ini. Doakan agar saya bisa bangkit kembali." Dia mengambil sebuah ember baskom besar, dibawa ke ruang tengah. Di sana sudah ada ibundanya yang duduk. Sambil menangis, dia cuci kaki ibunya. Ibunya pun ikut menangis. Anaknya itu dielus-elus kepalanya sambil berdoa, "Nak, ibu maafkan semua kesalahanmu di masa lalu. Dan ibu doakan Allah memudahkan urusanmu berikutnya." Momen yang luar biasa, seorang anak yang dulu dikandung dalam perut ibunya, sekarang berhadapan langsung dalam kondisi sudah besar tapi sedang menanggung masalah yang juga luar biasa berat. Kedua manusia tersebut, seorang ibu dan anak itu saling bertangisan, dan mereka saling berdoa agar Allah memudahkan jalan berikutnya. Apa yang terjadi, sahabat? Kawan saya tersebut terus belajar bagaimana cara bisa bangkit dari utang 4 miliar. Tentu orang bertanya, apa 4 miliar langsung des? Duitnya lahir dari dalam perut bumi? Tidak. Allah tunjukkan jalan bagi dia untuk belajar tentang affiliate marketing. Jadi dia menjualkan produk orang lain di internet dan mendapatkan komisi dari uang yang dia dapatkan dari penjualan barang yang dia lakukan. Luar biasanya, dia sangat menekuni bidang ini hingga banyak komisi per bulan ratusan juta dia dapat dari luar negeri. Ini menarik. Ternyata ketika tengah kebuntuan, minta maaf dan doa dari ibu, akhirnya Allah buka banyak pintu jalan rezeki min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak terduga-duga. Terakhir bertemu dengan saya beberapa waktu lalu, dia bercerita semua utangnya sudah lunas, dia sudah bisa membeli aset-asetnya lagi dan cash tanpa lagi utang ke bank. Dan dia sekarang menjadi seorang affiliate marketing yang begitu tekun di Indonesia. Didoakan saja semoga tidak pernah lagi ada salah langkah ketika memulai bisnis dengan mengandalkan riba, yang jelas-jelas Allah janji akan menghancurkannya. Jauhi 7 perkara yang menghancurkan, diantaranya memakan riba. Bagaimana dengan dirimu? Apakah engkau masih terbelit dengan hutang dan belum selesai? Lihatlah, mungkin ada dosa masa lalu yang belum selesai terhadap ibumu, ayahmu, orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dari kecil. Lakukan, pulanglah, gak usah malu, minta doa, minta maaf pada ibunda, dan minta doa terdalam dari beliau agar hidup kita dipermudah di langkah-langkah berikutnya. Ada sebuah nasihat, keriduan Allah itu lahir dari keriduan orang tua kita.